إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita sekarang masuk dalam inti pembahasan, yaitu 10 pembatal-pembatal Islam atau pembatal Islam yang ada 10 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dalam hal ini kita mengambil syarah atau penjelasan untuk 10 pembatal Islam ini dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah taala yang dikumpulkan oleh siapa? Muhammad bin Nasir Al-Fihri rahimahullah hafizullah ta'ala. Jadi syarah yang kita ambil, penjelasan yang kita ambil dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala untuk pembatal-pembatal Islam yang ada 10 yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. An-Naqidul Awal, pembatal yang pertama. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Yang pertama, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni akan disekutukan dengannya, dan Allah mengampuni apa-apa dari dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ini kemarin telah kita ambil penjelasan dari kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bantahan terhadap siapa kemarin? Dua kelompok, Mu'tazilah dan Murji'ah. Siapa yang ingat tentang perkataannya Mu'tazilah terkait dengan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Ayo para hadirin yang kemarin di dalam majelis kita ini, bagaimana perkataannya Mu'tazilah terkait dengan ayat ini? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, ayo siapa? Pak Haris, Bu Muslim, ingat gak? Kemarin baru beberapa hari yang lalu aja perkataannya Mu'tazilah yang kita ambil dari kalamnya Ibnu Taimiyah yang disarah oleh Syekh Saleh Al-Syekh Abdullah Ta'ala. Siapa yang ingat? Gimana? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Litaib apa? Bagi yang bertaubat saja. Kalau tidak bertaubat masih dalam keadaan dosa besar selain syirik, maka hukumnya abadi di neraka. Seperti perkataannya siapa? Khawarij. Enggak diingat itu gimana? Baru kemarin aja. Makanya perlu kita katakan berkali-kali murojaah, murojaah. Itu perkataan yang perlu dihafal. Kenapa? Karena kita ingin membedakan antara perkataannya Ahlus Sunnah dengan perkataannya Ahlul Bidah. Baik itu Mu'tazilah ataupun Murji'ah. Kalau Murji'ah apa perkataannya terkait dengan ayat ini? Ashabul Kabair. Ayat sebenarnya ingat. Kemarin juga itu dalam kitab itu tersebut, kitab yang telah kita baca tadi malam. Murji'ah mengatakan apa? Ashabul Kabair, pelaku-pelaku dosa besar, walaupun tidak bertobat di masa hidupnya, maka bisa jadi semuanya masuk surga tanpa melalui azab. Ahlus Sunnah mengatakan Ashabul Kabair harus sebagian mereka ada yang masuk neraka, ada yang apa? Diampuni oleh Allah SWT, atau ada yang terhapus dosanya karena apa? Beberapa kebaikan yang lebih banyak daripada kejelekannya. Ini yang harus diingat. Kalau enggak, kita enggak mengetahui perkataannya Mu'tazilah, perkataannya Murji'ah, perkataannya Ahlus Sunnah. Disitulah letak perbedaan yang perlu diingat. Kalau enggak, kita akan kadang terlintas dalam benak kita perkataannya Mu'tazilah, tapi kita enggak sadar itu adalah perkataannya Ahlul Bidah. Kita mendengar dari orang lain, kita enggak bisa mengingkari padahal itu salah. Atau bahkan mungkin kita juga ikut meyakininya padahal itu perkataannya Mu'tazilah. Dan ini banyak perkataan yang seperti itu, perkara-perkara ilmiah, karena kita tidak mengetahui tentang yang benar, tidak bisa membedakan antara benar yang salah, maka kita kadang mengikuti perkataannya Ahlul Bidah seperti Khabarul Ahad yufidud dhon. Khabar Ahad memberi faedah dhon. Karena sebagian Ahlus Sunnah ada yang mengatakan itu, maka kita juga mengikuti, padahal ini adalah sumbernya dari Ahlul Bidah. Mu'tazilah. Nah, perkataannya Mu'tazilah. Sebagian Ahlus Sunnah mungkin terjerat. Kenapa? Karena tidak mengetahui tentang kerusakan perkataan tersebut. Maka kalau diperhatikan di sini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini perlu di murojaahi lagi dalam kitab yang kemarin kita baca. Syarah Al-Kitabul Furqan baina awliya Rahman wa awliya Syaitan, syarah yang telah kita ambil dari kalamnya Syekh Saleh Al-Syekh radhiyallahu taala. Adapun pembahasan kita itu tadi namanya, itu tadi namanya apa? Istidrot. Apa? Istidrot. Artinya apa? Sisipan pembahasan kita masukkan. Kenapa? Karena kita melewati ayat ini. Di mana pembahasan kita baru kita lalui beberapa hari yang lalu saja, kemudian sekarang kita lupa. Nah kalau itu untuk menepis dan mengikis kelupaan tadi, perlu kita datangkan dalam majelis yang lain, seperti majelis kita sekarang ini adalah bukan majelis kitab yang telah kita baca kemarin. Tapi kita singgung di sini kenapa? Demi mengingatkan. Maka itu harus kita ini merojaah atau sinau, atau yang tadi dikatakan apa? Pelajaran yang kita lewati itu kita ulang lagi. Kita baca-baca. Dengan demikian faedah akan melekat pada benak kita. Jadi pembatal yang pertama, yang ada 10 pembatal yang dipilih oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, adalah pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Wahdahu ini mana, apa makna wahdahu ini? Apa itu kedudukannya? Ta'kid. Ta'kid wahdahu artinya apa? Ta'kid. Apa makna ta'kid? Makna yang menguatkan. La syarikalah juga ta'kid lagi. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia Allah dalam beribadah kepadanya. Dalam mengibadah Allah tidak ada sekutu baginya. Allah tak punya sekutu. Dalam ibadah kepadanya, dalam tauhid al-uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa syirik pembatal alaihissalam? Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni akan disekutukan dengannya. Dan mengampuni apa-apa dari dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kenapa lima yasa? Apa faedahnya kemarin? Ini juga lagi perlu diingat. Kenapa ada kaitannya lima yasa? Kalau tidak ada lima yasa ini penting. Ini kenapa? Karena dengan kalimat siapa yang dikehendaki, bagi yang dikehendaki, berarti apa? Pelaku dosa besar itu terkait dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bagi yang bertaubat saja, apa gunanya dengan perkataan lima yasa? Ini kemarin berdengar lagi itu dalam teras kita. Lima yasa bagi siapa yang dikehendaki untuk diampuni, ini adalah suatu takyid, suatu qaid, suatu ikatan makna. Ya kan? Pentingnya kalimat ini kenapa? Karena kalau Allah mengikuti Mu'tazilah, bagi yang bertaubat saja, tidak ada gunanya tentang masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Om di sini. Kenapa? Karena semua yang bertaubat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu dosa syirik atau dosa selain syirik dari dosa-dosa besar. Siapa saja yang bertaubat maka diampuni oleh Allah. Maka bagi siapa yang enggak bertaubat, tahta di bawah tentang kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diazab, bisa tidak. Nah, tapi tidak ada jaminan semuanya akan lepas dari azab. Enggak ada. Lain dengan apa? Perkataannya siapa? Murji'ah. Nah. Kalau syaratnya bertobat, maka enggak benar. Kenapa? Karena di sini ada kaitannya bagi siapa yang dikehendaki. Tidak bertobat pun kalau dikehendaki diampuni, mau bilang apa? Paham ya, Pak? Nah, kalau syaratnya bertobat, maka seluruhnya siapa yang bertobat diampuni. Maka enggak ada gunanya ikatan kalimat limai ya bagi siapa yang dikehendaki. Coba antum murojaah lagi dalam kitab tersebut, akan antum jumpai kalimat tersebut dalam kalamnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu namanya qaulul fasl, perkataan pemisah antara ahlul bidah dengan ahlus sunnah yang telah dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini pentingnya ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Berangkat dari ilmu ini manusia tidak terombang-ambingkan oleh arus pemahaman yang salah. Bentar banyak kaum muslimin khususnya di Indonesia ini karena ilmu jauh dari mereka, ilmu yang benar, sehingga mereka terombang-ambingkan dengan pemahaman yang salah tanpa terasa kalau itu salah. Nasallallahu salama wal afiyah. Jadi syirik adalah pembatal Islam dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala yang Maha Tinggi juga berfirman, innahu may yusyrik billah, damirhu, damir apa namanya? Damir sya'an, sesungguhnya keadaan orang yang menyekutukan Allah, maka faqad haramallahu 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa malul zalimina min ansar, tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim dari penolong pun. Zalim di sini maksudnya siapa? Musyrikin. Nah. Jadi di sini sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga atasnya, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Wa minhu. Wa minhu apa? Hu kembali kepada apa? Wa minas syirki, dan di antara perkara syirik adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Contohnya, kaman yadzbahu lil jin, seperti orang yang menyembelih untuk jin, au lil qabr, atau menyembelih untuk kuburan. Nah, lihat catatan kaki nomor 1, nomor 2, nomor 3 belum kita baca. Nah, innallaha la yaghfiru ay syiraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni akan disekutukan dengannya dan mengampuni apa-apa dari dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Catatan kaki nomor 1, qala Syekh Ahmad Najmi rahimahullah. Nah, Ahmad Najmi rahimahullah, alim ulama'i Saudi Arabia. Seorang alim dari ulama-ulama Saudi Arabia yang baru meninggal paling sekitar setahun dua tahunan. Berapa tahun? Dua tahunan ini paling. Beliau ini sekitar dua tahunan baru meninggal ini. Ahmad An-Najmi rahimahullah. Apa komentar beliau tentang ayat ini? Sawa'un bidzalika syirkul ibadah atau syirkut tahkim. Perhatikan. Syirik fi ibadatillahi, syirik dalam beribadah kepada Allah, termasuk pembatal Islam, sama saja. Dalam hal tersebut, syirkul ibadah atau syirkut tahkim. Apa mana syirkut tahkim di sini? Apa mana syirkut tahkim? Syirik dalam berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan beliau Syekh Ahmad Najmi rahimahullah. Syirik dalam berhukum kepada selain Allah, berarti berhukum kepada selain termasuk syirik. Ayo, perhatikan. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang membuat undang-undang dari selain undang-undang Islam? Bukankah membuat syirik? Apa namanya? Membuat kesyirikan, bikin tandingan bagi Allah. Ini berbahaya bagi mereka yang sebagai pencetus undang-undang dari selain al-Islam. Itu dikenal dengan undang-undang jahiliyah. Ini perkataannya Syekh Ahmad Najmi rahimahullah, biar dikatakan, biar didengar oleh jamaah takfir. Bahwasanya mereka menyindir-nyindir salafiyin, katanya mereka bicara tentang syirkul kubur, lupakan syirik al-kusur. Oh, syirik kusur? Syirik istana, katanya. Sering gandrung bicara tentang syirik kuburan, tapi lupakan syirik istana. Maunya apa? Menyinggung salafiyin, tidak mau komentar tentang syirik dalam hukum kepada selain Allah. Ini jawabannya. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka jamaah atau takfir. Dan kita yang mengatakan ini juga boleh dituduh dengan jamur takfir. Nanti maksud takfiri pula gitu nanti. Ini jawaban kita atas kedua belah pihak, pihak mereka yang dongkol dan pihak mereka yang dengki. Dua bersaudara, ya kan? Saudara kandung lain, bapak lain, ibu. Nah, itu perhatikan. Wadani nau'ani yukhrijani sahibahuma minal millah wa huma syirku akbar. Hadani kedua, wadani nau'ani wa syirkul ibadah dan syirku tahkim, keduanya adalah mengeluarkan sahib keduanya ini, pemilik kedua syirik ini dikeluarkan dari agama. Dan keduanya adalah syirik akbar, syirkul ibadah, syirku tahkim, syirik al-akbar, syirik gede, bukan syirik kecil. Intaha, habis dinukil dari kalamnya Syekh Ahmad Najmi rahimahullah dalam Nasihatun Lidu'at Ilallahi Ta'ala. Nasihat untuk para da'i yang mereka berdakwah kepada Allah Ta'ala. Ini nasihatnya. Karya beliau lahu liman li Syekh Ahmad Najmi Sabha Tis'ata Asar halaman 19. Kultu siapa qailnya? Al-Fihri rahimahullah ta'ala. Syirkut tahkim misalun min amsalati syirkil ibadah walaysa nau'an mustaqillan. Syirkut tahkim, syirik dalam menegakkan hukum Dengan selain hukum Allah adalah suatu contoh dari contoh-contoh syirik ibadah, bukan bentuk yang berdiri sendiri, bukan bentuk kesyirikan yang berdiri sendiri, bukan macam kesyirikan yang berdiri sendiri, tapi suatu contoh, suatu misal dari beberapa permisalan syirkul ibadah. Maafkan di sini ya, Bu. Kita cuma mengartikan sedikit tambahan untuk memperjelas saja. Ya kan? Kenapa demikian ya, Bu? Kitab ini kita upayakan kita baca dan kita pahami dan kita teliti, insya Allah kalau nanti ada kekeliruan dalam menjelaskan maka tolong dibenahi atau dijelaskan apa di sampaikan pembenahan dari antum. Kita belajar bersama. Dan sebelumnya kita ucapkan jazakumullahu khairan bagi siapa yang memberikan kelurusan dalam menjelaskan perkara ini. Dan ini demi juga membebaskan diri kita dari jeratan orang-orang yang dongkol dan dengki menggelari kita dari jamaah takbir. Kalau antum, kalau saya digelari jamaah takbir, maka antum juga termasuk apa? Muridnya seorang takbiri, sama saja. Di mana belajar antum? Di Subian. Sama saja, apa maksud? Kamu takfiri, gurumu takfiri, sama saja. Antum mau bebas dan gak bebas tetap juga kan? Kena. Maka ini sebagai jawaban, harus teliti. Semoga Allah menunjuki mereka yang dongkol dan yang dengki. Dan dalam kitab ini dikasih tahu kawan-kawan, orang-orang yang mereka belum tahu supaya dibaca. Baik, tetap yakin nomor 2. Inna wa yusyrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu an-nar wa ma'al dzalimin min ansar. Qala Ibnu Abbas rahimahullahu ta'ala fi qouli ta'ala wa ma'al dzalimin min hamim. Ayat yang lain, ya'nil musyrikin ma'al dzalimin min hamim. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari siapa Hamim itu? Bagaimana Hamim? Sahabat dekat. Jadi kalau antum sekarang dengar orang-orang sekian namanya Hamim, Hamim itu mana ya? Saudara deh, sahabat dekat itu namanya Hamim. Nur Hamim, Ahmad Nur Hamim. Nah itu banyak di sini orang dikasih nama Nur Hamim, orang kita di Surabaya kita ingin tadi Surabaya yang datang ya. Ya, kalau orang sekian bilang Nur Kamim, Nur Kamim enggak bisa bilang hak. Bilangnya apa? Hak jadi kaf. Kadang kaf jadi kho. Sebagian orang menulis apa? Manasikhul hajj, manasikhul haji dan umrah. Kaf diganti kho, manasikh. Nah, itu ya Bapak perhatikan. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari sahabat dekat pun enggak ada. Ini penolong enggak ada. Ya, ini musyrikin. Jadi zalimin maknanya apa? Musyrikin. Kenapa? Dulum dikatakan di sini syirik, adzulmu idza utliqa yuradu bi al-kufru. Kezaliman jika diungkapkan secara mutlak, maka yang dimaksud dengan kalimat kezaliman tadi adalah kekufuran. Qala ta'ala wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir adalah mereka orang-orang yang zalim. Fadzalimunal musyrikun laisa lahum syafi'un wa laisa lahum qaribun yanfa'uhum yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, tidak ada bagi mereka syafi' penolong. Tidak ada bagi mereka qarib, keluarga dekat yang berikan manfaat kepada mereka pada hari kiamat. Kenapa? Li'anna kufrahum man'a min dzalika. Karena kekufuran mereka itu menghalangi akan adanya penolong, akan adanya kerabat dekat yang memberikan manfaat kepada mereka pada hari kiamat. Itulah kekufuran. Min durusi, min durusin ba'da sholatil maghrib wal isya. Dinukil kalamnya Syekh bin Basin dari kaset durus pelajaran-pelajaran setelah sholat maghrib dan sholat isya. Kaset nomor 93 bagian B, sisi B. Apa mana takwa di sini? Tasjilat takwa. Rekaman yang dikatakan apa? Takwa, studio takwa. Nah. Baik, lanjutkan. Wa minhu, dan antara syirik adalah menyembelih untuk selain Allah seperti orang yang menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan. Dalam tetap kaki nomor 3, fi wa fi nuskhatin awlil kibab, dalam suatu nuskho, dalam suatu transkrip yang ada dalam pembatal-pembatal Islam yang ada 10 ini, karyanya beliau Al-Imam Ahmad bin Abdul Wahab, lil kibab. Kibab ini kata jamak dari kata apa? Mufradnya kubah. Menyembelih untuk kubah. Maksudnya biasanya bukan untuk kubah dibiarkan di situ ada kubah kemudian menyembelih untuk kubah. Kubah apa kuburan yang dipasang kubah padanya. Bukan kok kubah-kubah itu kemudian ada kubah yang dibikin dari stainless dan macam-macam itu kemudian menyembelih untuk itu. Tapi kubah yang dibangun megah dipasang di mana? Dibangun di atas kuburan-kuburan yang dikubahi. Kemudian di situ orang itu menyembelih untuk yang dikubur yang telah dibangun kubah di atasnya. Wa bi ukhra dalam nusfa yang lain min dalika doaul amwat wal istighatsatu bihim wa nadru wa dafu lahum. Di antara syirik yang menjadikan batalnya Islam adalah berdoa kepada yang mati, minta kepada yang mati, minta pertolongan dengan yang mati, nazar dan menyembelih untuk orang-orang mati. Lihat Durar Saniyah wal Aqidah Shahihah li Ibn Abbas wal Fatawa li Ibn Abbas wa al Aqidatul Muwahhidin lil Abdali halaman 456 itu Aqidatul Muwahhidin. Sebagian ikhwah di sini sudah punya dulu itu. Dulu saya bawa tahun 95 dari Saudi Arabia. Saya dikasih hadiah seorang kawan Saudi yang namanya Muhammad Al-Harbi. Semoga saya beliau masih hidup. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sebagian nuskho, sebagian tulisan beliau, ini yang nuskho lembaran-lembaran yang lain tertulis menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan atau menyembelih untuk kuburan yang dipasang dibangun kubah atau diantaranya apa? Berdoa kepada yang mati, minta tolong kepada yang mati, nazar untuk yang mati, menyembelih untuk mereka. Itu termasuk pembatal Islam. Nah, di negeri kita ini masih banyak orang yang menyembelih untuk apa? Untuk danyang. Masih banyak toh? Nah, ini di mana-mana banyak, di Jawa, di luar Jawa, kaum muslimin banyak masih memiliki ritual-ritual syirkiyah pembatal Islam ini. Kemudian mereka nanti apakah mendapatkan uzur atau tidak akan kita jumpai kalamnya Syekh bin Baz di halaman-halaman yang akan kita lalui nanti insyaallah. Sabar kita mengikuti kalimat ini. Baik ya ikhwah, syarah penjelasan dari kalamnya Syekh bin Baz tentang pembatal yang pertama. Ta'riful ibadah. Kalimat di sini ta'riful ibadah. Ini dari susunannya siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Nasir al-Firin namanya Tabwib. Pembuatan bab ini susunannya yang mengumpulkan yakni apa? Muhammad bin Nasir al-Fihri hafizallahu taala. Qala bin Bas rahimallahu taala al-ibadatu indal Arab ya tadallulu wal khudu'u wal inkisaru. Apa itu ibadah? Kata beliau, apa itu ibadah? Indal Arab yakni menurut orang Arab adalah tadallul. Apa makna tadallul? Tadallala, tadallalu, tadallul artinya merendah. Khudu' juga merendah, inkisar juga apa? Sama saja kalimat yang dikatakan di sini, tiga kata ini adalah maknanya apa? Sinonim mutarodifah. Mutarodifah maknanya apa dalam bahasa kita? Sinonim. Sinonim itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Bahasa Yunan. Yunan? Bahasa mana? Kenapa? Karena kemarin kita jumpa orang Perancis, sinonim juga dia paham. Sinonim ya sinonim. Ya. Ketika orang menulis ke sini, beberapa tahun yang lalu itu, kita artikan sinonim, dia, iya sinonim paham. Paham sinonim. Berarti, Orang Malaysia itu bahasanya apa? Hah? Hah? Bahasa Perancis, bahasa Turki dan sekitarnya itu mungkin mirip-mirip. Taib ya ikhwah, makna yang sepadan, tadallul khudu' al-inkisar, makna ini merendah. Ibadah menurut Arab secara bahasa maknanya adalah merendah. Yaqulun tariqun mu'abbadun, jalan yang mu'abbad, mereka bilang orang Arab, maksudnya mudallal, yang telah wisjeblak, corong wong sugih ngarani jeblak, lijab. Corong wong Gresik apa wong Kediri apa Pur? Jalan ini sering dilewati wong apa sini? Hah? Apa? Istilah wong Kediri lho apa? Piye wong Dumbring? Hah? Hah? Piye barusan wong Blora? Hah? Letter, letter itu wong piye letter ya letter. Hah? Piye? Limit, masuk ngelimit. Piye? Wong kene ngarani jeblak. Tak kok salin ya lin ya. Ah. Wis jeblak, wis lijak. Nah, wis sering dilewati sampai jeblak. Eh? Eh? Apa? Bejat, maksud bejat. Ya malah apa bejat? Wah. Bukan bejat. Jadi jalan itu kalau jarang dilewati, mungkin banyak masih bejol-bejol masih banyak. Gundu-gundu. Tapi kalau sudah sering dilewati maka sudah eh? Tapi raja lah, iwa itu ya, sama saja. Kalimatnya mungkin beda, maksudnya sama. Cuma yang saya inginkan dalam bahasa sugihan wis jeblak lijat. Itu jenis jalan mu'abad. Jalan torikun mu'abadun, jalan yang wis lijat, wis jeblak. Nah, maksudnya mudalal, wis rendah, wis gampang dilewati. Kenapa? Karena sering dipijak oleh kaki kot wato'adhu al-akdam. Wato'adnya apa? Dipijak, sering dipijak-pijak oleh kaki. Wa yukuluna ayatan, dan mereka juga bilang ba'irun mu'abbadun, unta yang mu'abbad, maknanya kot sudah waruhilah hatta dhalalir rukub wa sudah alaihi. Nah, seperti antum tahu sapinya Pak Dul, Dul Said. Tahu? Tahu enggak? Pernah nengok sapi itu? Yang sering dibawa untuk baca. Nah, itu antum tengok pundaknya. Tahu tengok sini pundaknya. Nah, ngapal itu sing ini. Nah, unta yang mu'abbad juga unta yang sudah apa sering ditunggangi. Nah, dhalalir rukubnya apa sudah wis mono wis. Hah? Sudah nurut untuk ditunggangi karena seringnya dibikin perjalanan jauh. Mabum itu unta. Fasumnya ta'atuna lillahi ibadatan, itu tengah kasih tak itu. Itu tak marbutah, itu bukan hak. Maka dinamai ta'at-ta'at kita ini kepada Allah dinamai ibadatan. Kenapa ta'at kita kepada Allah dinamai disebut ibadah lillahi ta'ala? Sumya ta'atuna lillahi ibadah. Ta'at kita untuk Allah dikatakan ibadah li annana nu'addiha bidzul wal khudu' lillahi jalla wa ala. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada Allah itu dinamai ibadah karena kita menunaikannya dengan kita ini merendah. Hanyalah untuk Allah jalla wa ala. Jadi kalau menunaikan ibadah bukan karena merendah, jadinya apa? Bukan ibadah kepada Allah, tapi karena apa mungkin? Apa? Terpaksa. Nah, sebabnya nifat, misalnya. Seorang menafikan sholat, tapi apa? Bukan tak kepada Allah, tapi apa? Karena terpaksa supaya apa? Dilindungi supaya selamat harta dan jiwanya. Wasmiyal abdu abdan, kenapa hamba dikatakan hamba? Kenapa al-abd, kenapa hamba dikatakan hamba? Li'annahu dalilun baina yadayillah. Karena hamba tadi merendah di hadapan Allah. Maghurun marbubun lilladzi khalaqahu wa aujadahu. Maghur. Apa maghur? Terendahkan, teratur bagi yang telah menciptakan dia dan mewujudkannya di dunia ini. Itu dikatakan hamba, itu dikatakan hamba karena dia diatur oleh yang telah menciptakannya dan mewujudkannya. Wa huwa, yang telah menciptakan ini, dialah yang mutasarrif bihi, yang mengatur dia, hamba tadi. Nah, dialah yang maha suci dan maha tinggi yang punya aturan pada hamba tadi. Jadi kita ini adalah diatur oleh Allah, enggak boleh membuat aturan sendiri. Nah, kecuali kalau aturan-aturan tadi memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan kita lalui penjelasan yang lebih lengkap dari kalamnya Syekh bin Baz dalam beberapa halaman akan kita jumpai itu. Baik ya, ikhwah. Dinukil oleh beliau Al-Fihri Abdullah Ta'ala dalam kitabnya Syekh bin Baz Majmu'ul Fatawa. Berapa jilidnya kemarin? Berapa? Berapa bilangannya? 30. Ingat tuh. Saya lupa karena baru kemarin aja. 30 jilidnya Majmu'ul Fatawa. Siapa yang ngumpulkan? Ayo, siapa yang ngumpulkan? 30 jilid siapa yang ngumpulkan? Jam'u Suwair Muhammad, Suwair Muhammad, Suwair Syekh Abdullah Ta'ala. Itu juga dihafal itu. Seperti Majmu'ul Fatawa. Dan yang siapa yang mengumpulkan? Muhammad Abdurrahman bin Ul Qasim rahimahullah Ta'ala. Baik. Waqala, yang ini siapa berkata di sini? Syekh bin Baz. Al-ibadah laysat tu'rafu bi'ara'in nas. Ibadah itu tidaklah diketahui dengan pikiran-pikirannya manusia. Jadi ibadah itu bukan diketahui pakai pikirannya manusia. Wa innama hiya bi hukmillahi azza wa jalla. Nyatanya ibadah itu adalah dengan hukumnya Allah azza wa jalla. Juga dinukil dalam Majmu'ul Fatawa jilid ketiga halaman 6. Wa qad fassarul ulama rahimahumullah al-ibadata bima'anin mutaqaribatin. Sungguh para ulama, semoga Allah merahmati mereka, telah menafsirkan makna al-ibadah dengan beberapa makna yang mutaqaribah, yang apa? Berdekatan. Yang sinonim. Apa itu? Nah, min ajma'iha. Apa makna ajma'? Ini sih, apa namanya? Dar. Itu dimana dar? Ngelamun kemana? Min ajma'iha apa maknanya? Dimana? Ayo. Yang paling penting kalimat apa ini? Isim tafdil. Isim apa? Isim tafdil. Nah. Min ajma'iha. Yang paling ajma', yang paling mencakup. Ayo gitu. Ma dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa di sini dipakai Hamzah ibn? Ayo, kenapa Riz? Kenapa kok Hamzah situ? Mada kalau Syekhul Islam Ibnu, kenapa bukan Benu saja? Lupa kenapa pakai Hamzah? Kok enggak dibuang Hamzah? Seperti Muhammad Benu, Muhammad Benu Abdillah, itu kan enggak ada Hamzahnya. Muhammad Benu Nasir ini enggak ada Hamzahnya, Muhammad Benu Nasir. Kenapa jadi ada Ibnu? Ayo. Bukan begitu, karena itu bukan sifatnya gitu loh. Muhammad bin Nasir ini, nah ini adalah di situ ada sifat, ini beda. Maka pakai ibnu, pakai Hamzah. Nanti berarti lagi kembali kepada Qatrunada, nanti akan jumpa di sana. Nah, Alfat, Pak. Nah itu, ingat kok. Aiwah, seretin, jempol itu baru nahwi, sorfi, nah gitu baru. Jadi ingat, seandainya seperti ini dalam Muhammad bin Nasir, mana ada hamzah itu? Enggak ada, enggak boleh dikasih itu. Enggak boleh dikasih kalau pakai Muhammad ibn, enggak boleh. Enggak boleh pakai hamzah. Tapi kalau seperti ini, maka kalau Syekhul Islam pakai ibnu, nah itu perlu, penting. Kalau enggak nanti ada salah nulis itu. Tahu maknanya tapi salah nulis. Tahu artinya salah baca. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'lamu arba'a masaila. Artinya benar, salah baca. Baik, perhatikan di situ. Ma dzakara Syekhul Islam yang paling ajam, yang paling lengkap definisi ibadah adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ityakul, di mana beliau tatkala beliau berkata al-ibadatu adalah ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup, nama yang lengkap. Nah, sebuah nama yang lengkap untuk seluruh apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, berupa perkataan-perkataan, amalan-amalan yang zahir dan yang batin. Nah, itu sebuah nama yang lengkap dan mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan, perbuatan yang zahir atau yang dan yang batin. Sebuah nama yang mencakup dan lengkap, mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik itu berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi amalan zahir kita dan batin kita, amalan hati, perkataan hati. Nah, yang Allah cintai, Allah ridhai, itu termasuk ibadah. Maka kalau itu kita membenci perkara yang Allah benci, mencintai yang apa yang Allah cintai, termasuk ibadah. Nah, kita membenci kesyirikan, kita membenci musik, kita membenci demokrasi. Benci di mana letaknya? Di hati, dongkol dan jengkel dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, dengan beramben, dengan sosial, termasuk ibadah kepada Allah. Mencela mereka juga termasuk ibadah kepada Allah. Mengkritisi mereka juga termasuk ibadah kepada Allah. Nah, sebut karena mereka juga termasuk ibadah kepada Allah. Nah, itu namanya apa? Nama yang paling lengkap yang mencakup apa saja yang Allah cintai, Allah ridhai, baik berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Nah, kalau itu kita harus mengenal apa yang Allah cintai, mengenal apa yang Allah benci. Biar semua apa yang kita benci, semua yang kita cintai termasuk ibadah kepada Allah, dan kita lakukan, kita bencikan karena lillahi ta'ala. Paham ya, Pak? Wa la yadullu ala anna al-ibadata taqtadi al-inqiyadat tama lillahi ta'ala amran wa nahyan wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Ini menuntut dan menunjukkan bahwasanya ibadah itu menuntut inqiyad. Apa inqiyad? Patuh yang sempurna hanyalah untuk Allah. Baik itu patuh dalam menunaikan perintah, patuh dalam meninggalkan larangan, patuh dalam keyakinan, perkataan dan amalan. Coba, betapa lengkapnya kalamnya Syekh Ibnu Baz ini. Dibaca pelan-pelan dan diangan-angan, akan kita jumpai perkataannya sangat jeli. Sangat jeli dan sangat rinci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau ini adalah bukan sembarangan ngomong. Ketika ngomong itu walaupun ngomong sangat rinci dan jeli, bukan sembarangan setelah ngomong wah kebelanjur. Nah, enggak begitu. Apa? Wah, kebablasan. Nah, ya, dan ini omongan beliau adalah, perkataan beliau adalah terucap berkali-kali, bahkan beberapa tempat di mana-mana. Ini menunjukkan bahwasanya beliau orang yang jeli. Itu menunjukkan orang yang berilmu itu seperti itu. Maka dikatakan imam, bahkan Syekhul Islam, Syekh bin Baz. Jadi definisi ini menuntut bahwasanya ibadah itu membutuhkan apa? Patuh yang sempurna hanyalah untuk Allah, baik itu berupa perintah yang kita lakukan, berhenti dari larangan, keyakinan yang kita yakini, perkataan yang kita katakan, amalan yang kita perbuat. Butuh apa? Patuh yang sempurna bagi Allah. Inqiyad, tunduk yang sempurna hanyalah untuk Allah. Maka seperti kita ini mengatakan dares di sini ini wujud kita dalam majelis ini adalah demi menunaikan ibadah untuk hanyalah untuk Allah tok yang sempurna, bukan selain Allah. Jadi kita ini upayakan kita baca kitab ini sebagai obat kebodohan. Dan dalam hati kita lakukan apa? Taat yang sempurna hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kita pelajari ilmu ini. Dan menuntut wa antakuna hayatul mar'i qa'imatan 'ala syari'atillah. Tabiin sekali menuntut bahwasanya kehidupan seorang itu tegak di atas syariat Allah. Ayo, perhatikan ini. Bagaimana namanya kehidupan? Apa namanya kehidupan? Antakuna hayatul mar'i, kehidupan seseorang berarti semua perihal tentang kehidupan, baik itu berdagang, baik itu berpolitik, baik itu berdakwah, baik itu bersosial dan yang lainnya, tegak di atas syariat Allah. Nah, bukan sosial politik, ya, membawa sumbangan sekeranjang bahkan segudang isinya apa, demi intahibuni pilihlah aku dabrus. Nah itu perhatikan. Baik, jadi menuntut bahwasanya Jabir tadi menuntut bahkan keberadaan kehidupan seorang itu tegak di atas syariat Allah. Yuhillu ma'ahalallah, menghalalkan apa yang Allah halalkan. Yuharrimu ma'haramallah, dan ma'haram apa yang Allah haramkan. Wa yakhda'u bisuluki wa amalihi wa tasarufatihi kulliha li syar'illah, dan menuntut seorang itu tunduk dalam suluknya, tingkah lakunya, amalan-amalannya, semua tindakannya seluruhnya untuk syariat Allah. Untuk syariat Allah. Nah ini bagaimana penerapannya? Inilah yang kita harus senantiasa dalam keadaan apa? Terjaga. Jangan kita kemudian lengah dalam hal ini. Marah juga karena membela agama Allah, benci dan senang dan suka bukan karena apa? Karena agama Allah, karena syariat Allah, bukan karena perkara lain. Ini yang harus diteliti. Maka dikatakan mutajarridan min hududin nafsihi wa nawazi'i hawahu. Semuanya tadi dibilang menuntut bahwasanya kehidupan seseorang itu tegak atas syariat Allah, mutajarridan. Apa makna mutajarridan? Murni, bersih. Tajar roda itu bersih. Nah, bersih dari bagian-bagian pribadi dan apa? Bagian-bagian hawa nafsunya. Ketika mengamalkan itu bukan karena pribadinya, bukan karena hawa nafsunya. Baik itu marah ataupun suka, itu bukan karena kepentingan pribadi atau hawa nafsunya. Nah, ayo ini. Liyastawi abiyada al-fardu wal jama'ah. Al-fardu ini adalah fa'ilnya apa? Yastawi. Jangan dibaca biada al-fardi wal jama'ati. Liru. Biada jar majrur al-fardu wal jama'ah, fa'ilnya yastawi. Kenapa dijelaskan seperti ini? Agar sama dalam perkara ini, baik itu pribadi atau kelompok. Jamaah ini atau masyarakat. Nah sekarang kita jumpai bagaimana cinta yang dibangun oleh organisasi. Yang penting sesama organisasi, sesat dan tidak sesat. Yang penting sesama organisasi. Dibangun persatuan di antara partai. Yang penting atas sesama partai, bukan karena Allah, bukan karena syariat. Itu namanya bukan ibadah kepada Allah, tapi telah mementingkan suatu perkara demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Paham di sini? Nah, kalau itu jangan kemudian orang itu dibodoh-bodohi mendukung suara mereka. Sekarang banyak manusia karena kaya dan karena punya kedudukan dibodoh-bodohi oleh orang yang kepentingan untuk mendukung organisasi yang tertentu ataupun kegiatan organisasi, bukan kegiatan karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan partai dan yang semisalnya. Kita sebut seperti ini demi menjelaskan maksud dari kalamnya Syekh Bin Baz. Nah. Baik, Yastawiya bihadza al-fardhu wal jama'ah wa rajul wal mar'ah. Laki dan perempuan sama dalam perkara ini. Jalani ibadah itu apa harus patuh yang sempurna hanyalah untuk Allah. Fala yakunu 'abidan lillahi man khada'a li rabbihi fi ba'di jawani bi hayatihi. Wa khada'a lil makhluqin fi jawani ba ukhra. Nah, maka tidaklah menjadi abid, tidaklah menjadi menghamba kepada Allah siapa yang tunduk kepada Rabb-nya dalam sebagian sisi kehidupannya dan tunduk kepada makhluk dalam sisi yang lain. Haji di atas sunnah, umrah di atas sunnah, mengumpulkan ekonomi di atas riba. Ini beda. Haji di atas sunnah, politik di atas pikiran barat. Ini bukan seorang yang abid li lillah. Yang terbit tadi. Mampus sini ya kuat. Nah. Salat di atas sunnah, puasa di atas sunnah. Ternyata apa? Dakwah di atas tariqah hizbiyah. Itu enggak seperti itu. Mampus di sini. Kalau nanti mau ingin baca, baca tulisannya Syekh Muhammad Aman Jami rahimah dalam kitabnya apa? Tariqun ala dakwah ila atau adwaun ala tariqid dakwah ila Allah. Adwaun ala tariqid dakwah ila Allah. Di sana dijelaskan panjang lebar oleh beliau dalam perkara ini. Adwaun dulu pernah saya suruh ngeprintkan Abu Muslim itu satu jilid. Enggak tebal. Adwaun ala tariqid dakwah ila Allah. Di sana Muhammad Aman Jami menyinggung masalah itu. Maka itu berarti kan ya bahwa ibadah itu adalah sifatnya luas. Maka dikatakan ismun jami'. Nah, nama yang mencakup bagi seluruh apa yang dicinta oleh Allah dan diridhoinya berupa perkataan dan amalan zahir dan batin. Umrah di atas sunnah ternyata apa? Sangunya di atas riba. Ini bukan abidun lillah. Maka dikatakan taktadi al-inqiyada tamalillahi. Tuntutan menuntut apa? Tunduk yang sempurna hanyalah untuk Allah. Wantakun hayatul mar'i, keberadaan kehidupannya seseorang itu tadi apa? Atas syariat Allah, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharam apa yang Allah haramkan, tunduk kepada, tunduk dalam tingkah lakunya, amalannya, tindakannya seluruhnya hanyalah untuk syariat Allah dalam keadaan bersih dari kepentingan jiwa dan kepentingan hawa nafsu. Dalam hal ini supaya sama dalam pribadi seorang ataupun masyarakat laki dan perempuan, maka tidaklah menjadi penghamba untuk Allah siapa yang tunduk kepada Rabb-nya dalam sebagian sisi kehidupannya dan tunduk kepada makhluk dalam sisi yang lain. Kalau kita lihat sekarang ini bagaimana betapa banyak manusia itu tunduk pada Allah dalam satu sisi, tunduk pada selain Allah pada sisi yang lain. Adat istiadat dikukuhkan, diabadikan, dilestarikan dalam keadaan apa? Menyelisih syariat Allah. Ini betapa banyak. Maka bala yakunu 'abidan lillah, yang tadi dia tunduk kepada Rabb-nya dalam suatu sisi kehidupannya, sebagai sisi kehidupannya, dan tunduk kepada makhluk dalam sisi-sisi yang lain. Faman qada'a lillahi subhanahu wa ta'ahu wa tahakama ila wahyi fawal abid lahu. Kata beliau, barang siapa yang tunduk hanyalah untuk Allah yang maha suci dan mentaati Allah dan berhukum kepada wahyunya, maka dialah abid, apa? Sebagai hambanya yang menghamba kepada Allah. Faman qada'a li ghairihi, barang siapa yang tunduk kepada selain Allah wa tahakama ila ghairi syar'i dan berhukum kepada selain syariat Allah, faqad abada taghut wan qada, maka dia telah mengibadahi taghut dan tunduk kepada taghut. Nah, ini tengok di sini. Maka itu yang tadi, puasa di atas sunnah, politik di atas thariqah kafir. Nah, ini adalah termasuk mengibadahi taghut dalam hal perdia itu. Dalam politik tadi. Nah, maka itu ya sekarang ribut gara-gara apa? Ahok ngomong apa? Nah itu kalimat Ahok itu kadang benar situ. Kenapa? Karena memang banyak manusia yang berpolitik menggunakan apa? Surat Al-Maidah. Cuma politik saja, bukan kepentingan yang asli. Jadi, nah, berarti kan disitu kan, nah kalau aku kan jujur saja, gak pakai Al-Ma'idah atau pakai yang lain, masih mendingan dia. Nah, kenapa sekarang ini banyak menggunakan politik, politik, tapi nanti dibumbu dengan bumbu apa? Al-Quran, pada dasarnya bukan Al-Quran, bukan apa. Maka, aku ngomong, jangan mau dibodoh-bodoh orang yang berpolitik dengan surat Al-Ma'idah, itu omongan yang jempol. Nah, itu. Jangan mau dibodoh-bodoh orang tukang politik dengan surat Al-Ma'idah, benar itu. Kenapa? Karena mereka bodoh-bodoh beneran. Nah. Oh benar? Nah itu. Cuma karena mereka bodoh, jimu. Oh, yel. Ya kan? Sekarang politik Indonesia dipakai apa? Pakai semua, pakai politik sesat. Apa ayatnya? Ayat Al-Quran. Wa tasimu bihablillahi jami'ah. Nanti nyontoh siapa? Nyontoh siapa? Yusuf alaihi salam. Nah, itu. Kan dibodoh-bodoh dengan surat Yusuf nanti pula. Nah, itu seperti itu. Perhatikan ya, Yehova. Baik. Jadi, waman qada ali ghairihi. Fatahakama ila ghairi syar'i. Fakta badak tawbud. Waman qada lau. Barang siapa yang tunduk untuk selain Allah, berhukum kepada selain syariat Allah, maka dia telah mengibadai taghut dan patuh kepada taghut. Ini kalau Abu Sufyan ngomong tanpa menunggu lengkapnya bin Bas, takfiri. Waduh, ngotot sampai mau jebol kerongkongannya. Jadi, nah kalau itu berarti kan ya, wah ini dikenal. Maka jangan mau dibodoh-bodoh dengan orang yang punya kepentingan untuk bodohnya manusia. Baik. Qala berkata sahabat Ali ibadatu ya tauhidu wa ta'atu bi timsali awamirihi wa tarki nawahihi. Berkata beliau juga Ali ibadatu apa ya tauhidu wa ta'atuhu. Ibadah adalah apa? Mengesakan Allah, mentaati Allah dengan mematuhi perintah-perintah nya dan meninggalkan larangannya. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa jilid 1 halaman 157. Habis waktunya. Baik, subhanakallahumma hamdika, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan lagi.